MC-nya bapak-bapak yang ganteng-ganteng tadi, matur suwun, terima kasih banyak sudah saya terima. Sebuah lagu tadi request dari semuanya keluarga besar dengan Mahal sudah kelar saya lantunkan. Dan saya beranjak untuk lagu yang kedua buat Anda semuanya. Aku minta semangat yang mau nonton bayi yang mana dulu yo. Yo. Ayo. Sebelah kanan tetap semangat bareng mau nonton sini yo. Keluarga besar yang saya cintai. Biarkan diri ini merana di landa sepi, walaupun rindu aku takkan mencarimu. Biarlah masih kecewa, biarlah merana. Ku biarkan diri menangis di dalam hati, sampai kapan ku tak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Halo. Namun ku coba selalu melupakan dirimu, menghapuskan cintaku sampai waktu kan berlalu. Makasih. Biarlah karena kecewa, cinta yang hampa.